الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسألة yang kedua dari kajian kita ini kita akan berbicara mengenai ilmu usul al-bid'ah, ilmu dasar-dasar memahami tentang bid'ah, yakni qawaidnya, kaidah-kaidahnya. Bagaimana kita bisa mengenal bahwa perbuatan itu bid'ah dan apa yang masuk ke dalam bagian bid'ah? Dari mulai apa ta'rif bid'ah itu, pengertian bid'ah itu dan seterusnya. Sebab-sebabnya bid'ah. Bagaimana kita mengenal bid'ah? Apa pegangannya ahlul bid'ah? Adakah bid'ah hasanah dan sayyi'ah? Dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saja pembahasan ini luas sekali. Dan tidak cukup waktu bagi kita untuk membahas secara keseluruhannya. Tapi sebagaimana pembahasan yang pertama, masalah yang pertama tentang kesempurnaan Islam, maka pembahasan yang kedua pun saya mencoba untuk meringkasnya. Yang anggaplah ini sebagai muqaddimah, pengantar bagi kita sekalian untuk mempelajari atau melanjutkan penelitian untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang permasalahan ini. Dan terutama penjagaan kita dapat membentengi diri dari perkara-perkara yang memang tidak disyariatkan, perkara-perkara yang masuk ke dalam bagian bid'ah ini. Kita mulai dari yang pertama tentang makna dari bid'ah itu sendiri. Ta'rif tentang bid'ah dan penjelasan tentang maknanya itu. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang arti bid'ah menurut lughah adalah sesuatu yang diadakan, dibuat, yang tidak ada contoh sebelumnya. Asal kalimat ini dari al-ikhtira', mengadakan sesuatu ala ghairi misalin sabiq, yang tidak ada misal, yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi sesuatu yang diadakan, dibuat, yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Pengeras suara ini ketika pertama kali dibuat oleh manusia, maka ini bid'ah terlugah. Hal yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini maknanya. Secara bahasa, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Allah disifatkan dengan badi'. Dari itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Allah tidak memerlukan contoh untuk membuat menciptakan langit dan bumi. Allah katakan badi'us samawati wal ard. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Ahqaf tentang nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam Qul, katakan, ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan, aku bukanlah seorang bid'ah dari para rasul. Al-maksud di sini kalimat bid'an, yakni aku bukanlah orang yang pertama kali menjadi rasul. Yang sebelumku telah ada rasul-rasul. Itu telah ada sebelumku beberapa rasul. Dan itu dikatakan Rasulullah bukan bid'an. Bid'an. Bukan yang baru menjadi rasul. Bukan yang pertama kali menjadi rasul. Tapi sebelum beliau telah ada sekian banyak nabi dan rasul. Dari Adam sampai Isa bin Maryam. Alaihimussalatu wassalam. Katakan kepada orang-orang musyrikin itu, aku bukanlah orang yang pertama menjadi rasul. Ma kuntu bid'an minar rusul. Ini secara bahasa. Setelah kita pahami ini, bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang diadakan, yang dibuat, yang tidak ada contoh atau misal sebelum itu. Yang tidak ada contohnya sebelumnya. Itu bid'ah. Secara lugah. Misalnya dikatakan, ibtada'a fulanun bid'atan. Ya'ni, ibtada'a tariqatan lam yaslikhu ilaiha sabiqun. Membuat satu bid'ah. Ya'ni, dia memulai membuat satu cara yang tidak ada contoh sebelum dia. Dikatakan wahada amrun badi', dan ini adalah satu urusan yang badi', satu urusan yang baru yang belum ada sebelumnya. Dari sinilah dikatakan bahwa bid'ah itu adalah bid'ah. Dinamakan bid'ah itu seperti ini, mengeluarkannya menjadi satu cara itu dikatakan al-ibtida'. Bentuknya itu dinamakan bid'ah. Dan amal yang diamalkan itu dikatakan bid'ah. Oleh karena itu, dari makna ini, maka setiap perbuatan yang tidak mempunyai dalil dari syara' dikatakan bid'ah. Dan pembuatnya itu dikatakan mubtadi'. Dengan melihat arti dari lugah ini, apa itu bid'ah? Sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Dengan sebab inilah dikatakan sesuatu yang baru itu dinamakan bid'ah. Sesuatu yang baru itu kemudian dikeluarkan, dijadikan sebagai satu cara, dikatakan al-ibtida'. Dan bentuknya itu dinamakan bid'ah. Dan kadang-kadang perbuatan yang diamalkan itu atas cara yang baru itu dikatakan bid'ah. Oleh karena itu, setiap amal atau perbuatan yang tidak mempunyai dalil, yang tidak ada keterangannya dari syara', dikatakan bid'ah. Dan orang yang membuatnya, yang mengerjakannya itu dikatakan mubtadi'. Jadi perbuatan yang baru itu dikatakan bid'ah. Bentuknya itu dikatakan bid'ah. Atau amal yang dilakukan, amal yang dikerjakan tersebut dikatakan bid'ah. Dan mengeluarkannya itu sebagai satu cara untuk diamalkan itu dikatakan al-ibtida'. Dan orang yang mengerjakannya itu dikatakan mubtadi', pembuatnya. Kita meningkat kepada pembahasan mengenai istilah, apa makna bid'ah menurut syarak itu? Arti bid'ah menurut istilah, satu tariqah, jalan di dalam agama yang dibuat, yang tidak ada contoh sebelumnya, dan sifatnya itu dia menyerupai syariat. Dengan maksud untuk beribadah kepada Allah. Ini ta'arif yang ringkas. Jadi bid'ah itu satu cara dalam agama yang diada-adakan, yang dibuat. Yang menyerupai syariat. dimaksudkan dengan cara tersebut untuk beribadah kepada Allah. Dari pengertian ini, ta'arif ini, maka keluarlah bahwa bid'ah itu hanya terbatas dalam permasalahan-permasalahan din, agama, di luar permasalahan dunia. Karena terkait dengan din, dengan agama itu. Jadi bid'ah menurut istilah, cara dalam agama yang dibuat, satu cara dalam agama yang dibuat, dibuat oleh orang yang menyerupai syariat. Dibuat ini tentu yang tidak ada contoh sebelumnya. Yang menyerupai syariat, yang pada hakikatnya sebetulnya melawan syariat itu sendiri. Menentang syariat itu sendiri. Karena syariat telah sempurna. Sedangkan pembuat bid'ah ini memasukkan sesuatu yang bukan dari din. Menyerupai syariat karena dia membuat cara-cara tertentu. Seperti orang dalam dunia tasawuf, sufi, dan jalan-jalan tarekat di negeri kita ini begitu banyak. Ada cara-cara tertentu yang mereka buat untuk beribadah, untuk berzikir, dan lain sebagainya. Ini cara-cara yang dibuat-buat. Kembali kita lagi ke permasalahan maulid, umpamanya. Ini cara yang dibuat-buat, yang dimasukkan dalam agama. Yang menyerupai syariat. Karena mengatasnamakan syariat. Dan orang yang mengerjakan bid'ah itu, pertama mempunyai i'tiqad, kedua mempunyai harapan di hatinya. I'tiqad, bahwa perbuatan ini adalah dalam rangka ta'abbud, beribadah kepada Allah. Itu i'tiqadnya. Tapi orang yang melaksanakan maulid itu tidak punya i'tiqad bahwa ini salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentu mempunyai i'tiqad seperti itu. Bahkan orang yang bertawassul, meminta kepada Allah dengan perantara orang yang telah mati pun mempunyai i'tiqad bahwa ini salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keyakinan. Kedua, mempunyai harapan. Apa harapannya? Pahala. Ini menyerupai syariat. Karena yang menerangkan tentang keyakinan-keyakinan yang harus diyakini oleh manusia itu syara. Syariat, pembuat syariat ini. Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan perantara lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan yang menerangkan tentang ini berpahala atau tidak, haram dan halal, yang membuat syariat ini, bukan manusia. Alangkah tepatnya apa yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i belasan abad yang lalu. Dia mengatakan, man istahsana faqad syara'a. Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan, maka sesungguhnya dia telah membuat syariat. Jadi bid'ah itu perkara yang baru dalam agama ini yang diadakan orang. Yang tidak ada contohnya, keterangannya, dalil-dalil syar'iyyah dalam Al-Kitab dan Sunnah. Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan tentang bid'ah ini, "Fal-bid'atu idzan 'ibaratun 'an tariqatin fid din mukhtara'atin tudahi syar'iyyah." يقصد بالسلوك عليه المبالغة في التعبد لله سبحانه. Maka bid'ah satu ibarat tentang tariqah, jalan di dalam agama yang dibuat oleh manusia, yang menyerupai syariat, yang dimaksud dengan cara tersebut adalah berlebihan di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa dikatakan al-mubalaghah, berlebihan? Karena syarak telah memberikan satu batasan. Kemudian cara-cara yang dibuat ini dimasukkan ke dalam agama yang telah diberi batasan oleh syarak. Oleh karena itu dikatakan berlebihan. Syarak telah mengatakan kesempurnaan agama ini. Syarak telah mengatakan dalam beberapa ibadah ada tempat, ada jumlah, bilangan, waktu. Ada yang tidak ditentukan oleh syarak. Apakah hakikatnya orang yang mengerjakan bid'ah ini mubalaghah, berlebihan, melampaui batas, memasukkan apa yang telah dibatas oleh syarak. Jadi tepat sekali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Ini yang pertama tentang makna bid'ah. Secara lugah, hal yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Menurut syariat, satu jalan di dalam din agama. Berarti masalah keduniaan tidak masuk dalam bagian bid'ah. Yang dibuat oleh seseorang yang menyerupai syariat dimaksud adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka itu tadi saya katakan bahwa orang yang mengerjakan bid'ah ini mempunyai keyakinan, mempunyai harapan. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada dasarnya dari kami, maka tertolaklah amalnya itu. Hadis ini merupakan kaidah yang sangat besar sekali yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Alkitab dan Sunnah, maka tertolak. Sehingga Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعْدُودٌ مِنْ أُسُولِ الْإِسْلَامِ وَقَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِهِ فَإِنَّ مَعْنَهُ مَنْ اخْتَرَعَ مِنَ الدِّينِ مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ أُسُولِهِ فَلَا يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ. Hadis ini dimasukkan, dihitung dalam dasar-dasar Islam. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun. Dan merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah Islam. Karena maknanya, barang siapa yang mengadakan, membuat sesuatu dalam agama yang tidak mempunyai dasar daripada dasar-dasar agama itu, maka tidak boleh berpaling kepadanya. Jadi tidak boleh diikuti, tidak boleh diamalkan. Jadi hadis ini sangat besar sekali dan merupakan kaidah yang tinggi sekali. Bahwa orang yang mengamalkan sesuatu amalan yang tidak ada keterangannya dari Nabi, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tertolak dia. Mafhumnya, orang yang mengamalkan sesuatu amal yang ada keterangan dari Nabi, makbul, diterima dia. Hadis ini merupakan salah satu syarat diterimanya amal soleh. Selain syarat yang pertama, ikhlas. Hadis ini mempunyai ketegasan, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna. Man 'amila 'amalan, dalam bentuk amal apa saja. Amal hati, amal perbuatan, amal lisan. Amal. Amal apa saja. Laysa 'alaihi amruna. Laysa 'alaihi amruna. Dia tidak mempunyai keterangan dari kami. Fahuwa raddun. Tegas, sharih hadis ini. Tidak bisa ditakwil lagi hadis ini. Sehingga para ulama itu mengatakan seperti itu. Imam An-Nawawi mengatakan, hadal hadis yambagi hifdhuhu wa isti'maluhu fi ibtalil munkarati wa isha'atil istidlali bihi kadhalik. Hadzal hadis mimma yambagi hifdhuhu. Hadis ini patut dihafalkan dan diamalkan untuk membatalkan segala macam kemungkaran. Sampai Imam mengatakan bahwa hadis ini patut kita hafalkan untuk membatalkan segala kemungkaran-kemungkaran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah setengah dalil syara'. Setengah dalil syara'. Karena mempunyai mafhum anna man 'amila 'amalan 'alaihi amru syara'. Siapa yang mengerjakan sesuatu amal ma laysa minhu, yang tidak ada darinya. Yani sedikit pun juga yang tidak ada keterangannya, baik itu merupakan perbuatan atau perkataan atau i'tiqad. Tidak ada keterangan dari syara' ini dari Nabi, maka tertolaklah dia itu. Sifatnya umum. Nabi tidak mengatakan man 'amila kada wa kada. Barang siapa yang mengamalkan ini dan itu membatas. Tapi man 'amila 'amalan. Barang siapa yang mengerjakan amal apa saja, amal apa saja. Berarti amal itu harus melihat kepada Al-Kitab dan Sunnah. Ada tidak keterangannya itu? Kita kembali kepada maulid lagi. Ini bulan maulid katanya. Hah? Itu tidak pernah ada keterangan dari Al-Kitab dan Sunnah. Tidak pernah ada keterangan. Orang-orang yang membuat-buat keterangan itu dengan cara ta'wil yang sangat jauh sekali. Seperti ketika Rasulullah ditanya kenapa beliau puasa hari Senin. Itu hari kelahiran saya. Nah, berkatalah mereka, ini menunjukkan bolehnya memperingati hari kelahiran. Kenyataannya beliau tidak memperingatinya, tapi berpuasa hari Senin. Yang kita ikuti sunnah beliau itu puasa hari Senin itu. Bukan memperingati kelahiran beliau. Karena para sahabat pun tidak demikian. Apa kita mau mengatakan bahwa kita lebih paham dari sahabat? Sehingga kita lebih mensyarahkan hadis Nabi daripada sahabat? Yang diikuti oleh suara sahabat, puasa hari Senin. Yang terkenal dengan puasa Senin dan Kamis. Bukan memperingatinya. Karena cara-cara yang demikian berkembang banyak di negeri kita ini. Jadi hadis ini patut kita hafalkan. Di kitab Riyadhus Shalihin ada ini tercantum. Dikeluarkan oleh Imam Muslim ini. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa radd. Ini merupakan kaidah. Amal saya ini baik itu untuk diri sendiri. Amal saya ini atas perintah syara' atau tidak? Yang saya diajarkan ini atas perintah syara' atau tidak? Yang dikerjakan oleh umat ini atas perintah syara' atau tidak? Harus ditanyakan. Tanyanya kepada siapa? Kepada ahli ilmu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang ketiga. Sebab-sebab timbulnya bid'ah. Ulama kita banyak menerangkan tentang sebab-sebab timbulnya bid'ah. Tetapi ada tiga sebab yang sangat mendasar sekali dan yang utama sekali tentang sebab-sebab timbulnya bid'ah itu. Yang pertama, bodoh atau jahil terhadap dasar-dasar hukum ini, dasar-dasar hukum Islam, yaitu Al-Kitab dan Sunnah. Dan yang terkait dengan keduanya seperti ijma' dan qiyas. Jahil terhadap dasar-dasar hukum Islam. Yaitu Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah. Dan yang terkait dengan keduanya. Yaitu ijma' dan qiyas. Lantaran kebodohan terhadap Al-Kitab dan Sunnah. ijma' dan qiyas, maka timbullah tidak sedikit berbagai macam bid'ah. Kejahilan tentang Quran umpamanya, tidak mengikuti perjalanan ahli ilmu dalam berbicara tentang Al-Quranul Karim, tidak mengerti tentang tafsir. Di negeri kita ini begitu banyaknya orang-orang yang menafsirkan Al-Quranul Karim, padahal mereka bukan ahli tafsir dan tidak memenuhi persyaratan. Untuk menafsirkan Quran itu, seorang harus mempunyai pertama al-ilmu, yang kedua manhaj dalam menafsirkan Al-Quran. Mengikuti siapa? Tariqah siapa? Tentu jelas tariqah salafun salih. Kalau tidak, dia akan menyimpang. Berapa banyak penafsiran-penafsiran yang aneh dari ayat Al-Quranul Karim, dari orang-orang ini terhadap ayat Al-Quranul Karim. Diselewengkan maknanya dan lain sebagainya. Walhasil, mereka jahil terhadap ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Baik tentang lughahnya, baik tentang tafsirnya, asbabun nuzulnya, dan ulumul Quran secara umum, ilmu-ilmu Al-Quran secara umum, dan manhaj para ulama dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, terjadi penyimpangan besar-besaran dalam menafsirkan Quran di negeri kita ini. Sehingga ayat yang tidak pernah dibicarakan lagi oleh para ulama tentang sarihnya, tegasnya, bahwa yang jadi pemimpin itu laki-laki, dibicarakan di negeri kita ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tidak ada pernah terjadi khilaf bainal ulama tentang permasalahan ini, tentang memahami ayat ini, jelas. Sampai ke negeri kita ini, dibicarakan. Maksud ayat ini bukan begini, begitu, begini. Terus ditafsirkan bermacam-macam. Timbul bid'ah baru. Jahil terhadap hadis. Lebih banyak lagi. Ada yang membawakan hadis-hadis palsu. Ada yang sebaliknya bahkan menolak hadis-hadis sahih. Bahkan bukan hanya hadis yang mereka tolak, perawi hadis itu sendiri, seperti Bukhari dan seterusnya, sampai kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Penolakan mereka terhadap hadis ini bermacam-macam. Penolakan dengan alasan bertentangan dengan Quran, padahal mereka tidak memahami Quran. Penolakan tidak masuk di akal. Penolakan kerana bertentangan dengan kenyataan. Penolakan tidak relevan pada zaman sekarang. Penolakan kerana bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Semuanya ini membuktikan kejahilan mereka, ketidakmengertian mereka terhadap dasar hukum Islam yang kedua, itu adalah hadis. Kemudian dasar hukum Islam yang ketiga, al-ijma', juga banyak tidak dimengerti. Mana yang telah diijma'kan dan mana yang tidak diijma'kan. Yang paling aneh yang terjadi di negeri kita ini, ada hal-hal yang sebetulnya telah diijma'kan, sampai pembahasan ke negeri kita ini dirobek-robek ijma' itu. Dikatakan tidak ijma'. Itu bisa lihat. Misalnya pembicaraan mengenai selamatan kematian. Itu seluruh ulama ijma'. A'immatul arba'ah. Imam yang empat. Dan murid-murid mereka. Dan yang mengikuti mazhab mereka. Dan lain-lain ulama. Telah sepakat. Keluar kata sepakat di antara mereka. Ijma'. Bahkan ijma' terjadi dari zaman sahabat. Dan seterusnya, tidak ada yang menyalahinya. Bahwa selamatan kematian yang kita bikin itu pada hari pertama sampai ke 7.40 dan seterusnya, itu termasuk bid'ah munkarah. Tidak ada perselisihan. Sampai di negeri kita ini, dirubah itu. Ini masalah perselisihan. Bahkan, justru, yang mengadakan selamatan kematian itu, jadi hukumnya bisa wajib atau sunat, yang telah haram diijma'kan. Banyak kerancuan terjadi di negeri kita ini. Yang telah diharamkan oleh agama, masuk ke negeri kita ini, jadi halal. Yang wajib, jadi tidak wajib. Kapan ulama pernah mengatakan bahwa jilbab itu masalah khilafiyah? Enggak pernah. Sampai di negeri kita ini khilafiyah. Atau lagi bilang ini kebudayaan Arab. Begini terus. Jadi memang peningkatan ilmiah kita sangat kurang sekali. Demikian juga jahil terhadap kias. Orang ada azan di kuburan mengkiaskan dengan apa ya berarti? Gitu. Yang baru lahir kiaskan ya, betul yang baru lahir. Nah, kias. Ada hukum-hukum kias, kapan kias itu dipergunakan, kapan tidak boleh dipergunakannya. Ada di sendiri. Kias itu, Imam Ahmad pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, gurunya, kapan kias itu dipergunakan? Anda darurah, ketika keadaan darurat saja. Saya pergunakan. Ada hukum-hukumnya tersendiri. Semuanya serba kias. Kias itu menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain. Ini yang pertama, sebab pertama. Tidak mengerti jahil terhadap dasar-dasar hukum. Masadirul ahkam. Alkitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Timbul dari sini berbagai macam bid'ah. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu dalam berbicara tentang hukum. Ini sebab kedua timbulnya bid'ah. Mengikuti hawa nafsu. Jadi yang berbicara bukan ilmu. Hawa. Oleh karena itu ahlul bid'ah itu, kata para ulama kita, di antaranya adalah Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala di sebagian kitabnya, di antaranya Minhajus Sunnah fi naqdi kalam Syiah wal Qadariyah. Beliau mengatakan bahwa maknanya ahlul bid'ah itu dasar mereka itu dengan kejahilan dan dengan hawa, sedangkan ahlus sunnah dengan ilmu dan keadilan. Jahil ilmu lawan jahil. Jahil lawan ilmu. Adil lawannya hawa. Ketidakadilan. Jadi bid'ah itu ditegakkan. Dan ahli bid'ah itu menegakkan bid'ah. Memperjuangkan bid'ah itu. Atas dasar kebodohan. Dan mengikuti hawa. Semua bid'ah seperti itu. Dari mana kita mengetahuinya? Pertama, tidak ada keterangan dari syarak. Kalau tidak ada keterangan dari syarak, maka akan datang yang kedua, hawa yang bermain. Yang ketiga, tahsinul dhon, membaguskan baik sangka terhadap akalnya di dalam hukum, di dalam syariat. Jadi yang memutuskan dalam syariat itu akalnya. Seolah-olah akal ini bagi mereka itu tidak mempunyai batasan. Padahal Allah Taala jadikan bagi akal itu satu batasan yang di mana akal tidak bisa melampauinya. Bukan seluruh jalan dapat ditempuh oleh akal, dapat dicerna oleh akal, tidak. Ada batasan-batasannya. Ketika seseorang menjadikan akal itu yang menghukumi dalam syariat, maka timbul berbagai macam bid'ah. Lihat bid'ahnya falsafah. Ketika mereka mendahului akal daripada wahyu. Dan begitu seterusnya. Dari tiga sebab ini bercabang kepada beberapa sebab. Tapi yang utama tiga sebab. Bodoh terhadap hukum-hukum Islam. Mengikuti hawa. Dan akal sebagai pemutus dalam syariat ini. Baik sangka terhadap akal. Dia putuskan dalam hukum di dalam syariat ini. Timbul berbagai macam bid'ah. Itu yang ketiga. Yang keempat, berlaku sedang atau sederhana di dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Ini adalah perkataan iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Perkataan Mas yang maknanya dalam sekali dan diucapkan bukan hanya oleh satu orang, dua orang sahabat, tapi beberapa sahabat pernah mengucapkan perkataan demikian. Kemudian turun-temurun mereka saling mewarisi satu dengan yang lain. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama. Karena maknanya dalam iktisadun fi sunnatin, berlaku sedang, sederhana di dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Saya ambil contoh. Orang yang berzikir dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah satu kali saja. Mengamalkan perintah Allah dan sunnah Nabi yang menganjurkan kita untuk mengucapkan tahlil tanpa ditentukan tempatnya, waktunya, bilangannya, hanya satu kali dia ucapkan La ilaha illallah. Iktisadun fi sunnatin, dengan orang yang bersungguh-sungguh bersemangat dalam bid'ah, seperti orang mengucapkan 10,000 kali La ilaha illallah. Dengan i'tiqad, barang siapa yang mengucapkan demikian dalam bilangan 10,000 kali, dia akan memperoleh kada ini. Itu banyak di kitab-kitab zikir-zikir yang di beredar di negeri kita ini. Waktunya malam, ya. 10,000 kali dia ucapkan, itu bersungguh-sungguh banyak. Dengan yang satu, jauh lebih baik dengan yang satu kali ucapan La ilaha illallah itu. Apa yang membedakannya? Yang satu kali itu mengiktikadkan sunnah, mengikuti sunnah, walaupun hanya satu kali dia ucapkan kalimat La ilaha illallah, tanpa dia tentukan tempatnya, waktunya, jumlahnya, dan sifatnya. Dia ucapkan La ilaha illallah, atau Subhanallah, Alhamdulillah, atau yang ringan di lisan dan berat di timbangan, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, atau La hawla wa la quwata illa billah, atau dia istighfar, atau yang lengkap lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan orang yang mengucapkan zikir-zikir yang ditentukan bilangannya, padahal tidak ada ketentuan dari syara, misalnya sekian ribu kali, waktunya, apalagi diiktikadkan untuk ini dan itu. Siapa yang mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahman 100 kali akan memperolehin. Bila kalau seorang mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, itu dia bertawasul dengan asma, asmaul husna. Walillahil asmaul husna, fad'uhu biha, kata Allah. Bagi Allah, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan asmaul husna itu. Ini makna yang dalam sekali. Jadi sederhana dalam sunnah jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Selesai solat kita berzikir dengan zikir yang ditentukan oleh Nabi yang mulia, walaupun jumlahnya tidak lebih dari 100. Daripada kita bersungguh-sungguh membaca berbagai macam bacaan dan zikir yang demikian panjangnya, tetapi tidak ada keterangannya, tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima. Ya, kelima. bid'ah dan niat-niat baik. Sering kita dapati bahwa seseorang itu apabila dilarang dia mengerjakan bid'ah, dia mengatakan bahwa niat dia itu baik. Dia mempunyai niat yang hasanah, niat yang baik. Tetapi apakah cukup niat baik itu saja? Seseorang mengerjakan amal takarrub kepada Allah, jawabnya tidak cukup. Harus memenuhi dua syarat utama. Syarat yang pertama ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Syarat yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua syarat ini harus dipenuhi. Apabila hilang salah satu syarat, istimewa hilang kedua-duanya, maka amalnya tertolak. Fudail bin Iyad pernah menafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, surat Al-Mulk. Fudail bin Iyad mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu apabila dia ikhlas dan tidak benar, tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan jika amal itu benar akan tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Wal khalis idza kana lillahi azza wa jalla. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah apabila dikerjakan karena Allah taala. Was sawab idza kana ala sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan sawab adalah, yang dimaksud dengan benar adalah berada di atas sunnah, berjalan di atas dasar sunnah. Jadi syarat diterimanya amal soleh itu ada dua. Ikhlas, untuk apa kita mengerjakan ibadah? Karena siapa kita mengerjakan ibadah ini? Yang kedua, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah satu dari dua syarat ini hilang, maka tidak diterima amal soleh itu. Jadi bukan semata-mata niat baik. Tidak bisa beristidlal dengan hadis innamal a'malu binniyat. Saya ini niat baik, kami ini niat baik, semuanya niat baik, mengadakan ini niat baik. Niat baik semata-mata itu tidak membolehkan kita untuk mengerjakan amal-amal yang tidak disyariatkan. Pernah kejadian pada zaman Rasulullah, ingat kisah Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ketika dia masuk masjid dengan terburu-buru. Apa bukan niat baik itu? Niat baik. Apa niat baiknya? Ingin cepat-cepat mendapati takbiratul ihram jamaah. Dan Rasulullah lagi rukuk, dia ikut rukuk. Dia tergesa-gesa. Niat baik. Semangatnya tentang jamaah. Tapi ketika selesai apa? Ditegur oleh Nabi. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah memberikan semangat kepadaku. Menambah semangatmu. Tapi jangan ulang lagi perbuatan seperti datang ke masjid dengan tergesa-gesa. Salah. Itu niat baik. Ya. Ada seorang sahabat lagi berkata, di hadapan Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Sahabat yang mengucapkan demikian kepada Nabi tentu mempunyai niat yang sangat baik sekali. Itu untuk meninggikan Nabi, memuliakan Nabi. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Tapi apa jawab Nabi? Nabi marah. Aja'altani lillahi niddan. Patutkah engkau jadikan bagiku tandingan bagi? Patutkah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah? Niat baik. Ingin menyanjung Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Dilarang. Hadis yang lain lagi. Bara' bin Azib pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam doa sebelum tidur. Yang di situ ada kalimat Nabi wa bi nabiyyika. Diganti oleh Bara' dengan niat baik untuk lebih meninggikan Rasulullah. Diganti dengan apa? Wa bi rasulika. Sedangkan menurut istilah, Rasul itu lebih tinggi daripada Nabi. Setiap Rasul Nabi, tidak sebaliknya. Tapi Nabi larang. La, tidak boleh. Tetap yang Nabi ajarkan Nabi adalah Nabi. Wabi Nabiika, itulah yang dibaca. Jangan diganti wabi Rasulika. Walaupun lafaz Rasul itu lebih tinggi, lebih mulia daripada lafaz Nabi. Untuk apa barok mengganti kalau bukan dengan niat baik untuk meninggikan, memuliakan Rasulullah? Niatnya baik, tapi dilarang. Sebagian sahabat berkata di hadapan Nabi, ya Sayyidina, wahai Sayyid kami. Untuk apa sahabat itu berkata, wahai Sayyidina, kalau bukan mempunyai niat baik, memuliakan Nabi, menyanjung Nabi, menghormati Nabi? Kata Nabi, As-Sayyidu, As-Sayyidullah. As-Sayyid itu Allah. Niat baik. Bagaimana kalau Nabi hidup sekarang di tengah-tengah kita menyaksikan umatnya ini mengadakan maulid kepada beliau? Sedangkan itu sahabat saja baru mengucapkan Sayyidina saja. Itu niat baik sahabat. Niat baik sahabat itu jauh lebih daripada kita ini. Karena masa itu masa turunnya wahyu. Siapa yang munafik tentu ketahuan. Tapi niat baik itu semata tidak cukup. Harus diiringi dengan sunnah. Jadi mengatakan, sering orang beralasan, lu, kita niatnya baik kok. Mengadakan ini niat baik. Agar umat ini dalam rangka dakwah, niat baik kita. Dalam rangka mengajak umat kepada, kembali kepada agamanya. Ini tidak cukup. Harus sunnah. Karena bukan hanya kita yang mempunyai niat baik. Sahabat dulu pun, begitu banyak. Sebagian sahabat mempunyai niat baik dan melakukan perbuatan kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sebagian hadis yang saya bacakan tadi, dan masih banyak lagi yang lainnya diserahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga semangat-semangat juga itu tidak berdiri sendiri. Jangan kita bermodalkan semangat. Harus disetujui oleh agama itu. Semangat kita memperjuangkan Islam. Semangat kita memperjuangkan Islam. Membela Islam. Jangan bermodalkan semangat. Itu Abu Bakrah. Sangat semangatnya. Sampai Nabi doakan, Zadakallahu hirsan. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepada engkau. Kalau rantalan semangat jadi dia ingin menemui jamaah. Tapi salah. Modal niat, modal semangat saja tidak cukup. Harus disetujui oleh agama ini. Disetujui atau tidak? Kita sekarang akan melihat di mana letak tercelaknya bid'ah dan ahli bid'ah itu. Kita luaskan. Bahwa akal manusia itu tidak bisa berdiri sendiri untuk menarik maslahat dan menolak mudarat dalam kehidupan dunia ini. Bukan akal manusia yang memutuskan mana maslahat dan mana mudarat dalam kehidupan dunia ini. Akal tidak berdiri sendiri dan akal tidak mungkin sanggup menentukan mana yang maslahat, mana yang mudarat. Mana yang baik dan mana yang bermanfaat. Tetapi semuanya berpulang kepada wahyu min Rabbil Alamin. Ini dalam masalah dunia. Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan Adam ke dunia ini. Dan Allah sebelumnya telah ajarkan Adam segala sesuatu. Wa'allama al-Adama al-asma'a kullaha. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam segala sesuatu nama. Bagaimana cara Adam itu hidup di dunia itu diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Adam mewariskan kepada anak-anaknya terus dari generasi ke generasi. Sampai kepada zaman Nuh. Allah mengajarkan kepada Nuh bagaimana cara membuat kapal. Andai kata tidak ada wahyu min Rabbil Alamin yang mengajarkan manusia untuk bagaimana mereka hidup di dunia ini. Untuk maslahat bagi mereka, manfaat bagi mereka. Dan menolak mudarat bagi mereka, kerusakan-kerusakan. Mereka tidak akan sanggup berjalan di permukaan bumi ini. Asalnya itu wahyu min Rabbil Alamin. Wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi akal sendiri tidak mampu. Tidak mampu memberikan satu maslahat. Dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana akal itu dalam masalah dunia? Jadi Allah telah wahyukan kepada manusia dengan perantara al-anbiya wal-mursalin. Jadi al-anbiya wal-mursalin itu menjelaskan kepada manusia bagaimana cara hidup. Itu kan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana pertama kali Adam, bapak kita itu hidup di dunia bersama ibu kita Hawa. Bagaimana cara mereka? Apa dibiarkan begitu saja oleh Allah? Tidak diajarkan. Misalnya bercocok tanam. Tentang hewan. Diajarkan. Ini tentang kehidupan di dunia ini. Allah tidak biarkan begitu saja. Adam tentunya mewarisi terhadap anaknya. Ini asal manusia. Dan saling mewarisi mereka dari generasi ke generasi. Sehingga ilmu itu berkembang di antara manusia. Sehingga tahulah manusia bagaimana cara hidup di dunia ini. Ini kan bukan akal yang memutuskan. Yang memutuskan apa? Wahyu yang mengajarkan kepada manusia. Nah, terserahnya bid'ah dan ahlul bid'ah itu akal yang memutuskannya. Bukan wahyu. Mereka tidak berdasarkan wahyu. Karena memang sebab timbulnya bid'ah tadi, bodoh. Berarti tidak mengerti wahyu. Hawa, berarti di luar wahyu. Akal, berarti di luar wahyu. Semuanya di luar wahyu. Kalau dalam masalah keduniaan saja, akal tidak bisa memutuskannya. Apalagi dalam masalah ukhrawiyah. Duniawiyah saja tidak bisa, apalagi ukhrawiyah. Lebih jauh lagi, lebih tidak bisa lagi. Bagaimana memperincikan ibadah? Apa sebetulnya amal yang disukai Allah? Mampukah akal mencernanya, memutuskannya? Tidak mampu. Tidak mampu. Oleh karena itu, ahlul bid'ah sendiri tercengang ketika kita hadapkan dengan berbagai macam bid'ah lagi. Karena bid'ah yang mereka kerjakan itu yang memang sudah disepakati oleh ahlul bid'ah. Jika datang bid'ah baru, mereka pun tercengang. Jadi mereka mengatakan ini bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini boleh, ini apa namanya. Ya banyaklah yang mereka katakan bid'ah hasanah itu. Maulid lagi lah gitu ya. Karena maulid ini memang bid'ah munkarat. Yang diharamkan oleh seluruh ulama kita. Karena dari satu sisi itu penyerupaan besar-besaran terhadap keyakinan orang Nasara, ahlul kitab. Dan pemujaan terhadap Rasulullah yang beliau tidak inginkan tentunya. Jadi akal tidak bisa berdiri sendiri. Wahyu. Semua berdasarkan wahyu. Maka itu ulama kita mengatakan, andai kata Allah tidak mengutus para Nabi dan Rasul, tidak mampu manusia untuk hidup di dunia ini dengan baik. Tidak mampu. Allah yang mengajarkan semuanya ini. Akal tinggal meluaskan. Apa yang diterapkan, diajarkan oleh wahyu, itu dasar-dasarnya. Furu'nya dikembangkan oleh akal manusia. Andai kata dasar-dasarnya tidak diterapkan oleh wahyu, tidak mampu manusia. Karena akal ini ada keterbatasan. Itu dalam masalah duniawiyah. Apalagi dalam masalah ukhrawiyah. Lebih tidak mampu lagi akal. Apa mampu kita, akal kita ini mengetahui mana yang dicintai dan diridhai oleh Allah? Tidak mampu. Ini tercelanya bid'ah itu. Bahkan ahli bid'ah itu tercengang-cengang. Ketika seseorang menambah bid'ah lagi. Kalau ini memang baik, bagaimana kalau kita sholat 6 rakaat, sholat duhur? Oh, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah menambah 1 rakaat itu ringan, mudah. Dari situ ada zikir, ada surat Al-Fatihah, ada surah Al-Quran, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir. ada istighfar dan lain-lain. Ya tidak boleh. Ya kenapa tidak bolehnya? Ya karena Nabi sudah tentukan. Jawaban dia itu jadi jawaban bagi kita sebetulnya. Kan kita kiaskan dengan yang lain. Atau kita buat ya sholat macam-macam lah. Gitu. Atau azan untuk sholat jenazah, sholat tarawih. Kenapa? Ada bingung. Kalau ada ahlul bid'ah misalnya, dia menegakkan sholat tarawih, kemudian seorang tampil lalu mau azan gitu, tentu dia larang. Lalu, kenapa dilarang? Mungkin ini bid'ah hasanah, ini bid'ah. Ini bagus, ini zikir kepada Allah sebetulnya. Memang akal itu tidak mampu untuk memutuskan itu. Semuanya mengikuti syariat. Ini tercelanya sangat ahlul bid'ah itu ketika dia mempergunakan akal itu. Yang kedua, ya, dari tercela dan tercelanya bid'ah dan ahlul bid'ah, syariat ini datang dengan sempurna, yang tidak menerima ziyadah dan tambahan. Karena firman Allah yang di masalah pertama kita bacakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Maka bid'ah dan ahlul bid'ah ini datang seolah-olah menyatakan syariat ini belum sempurna. Dan masih ada yang ketinggalan beberapa perkara yang wajib diberi catatan kaki. Yang wajib diberikan ziyadah. Kalau sekiranya mereka mempunyai i'tiqad bahwa syariat ini telah sempurna, tentu mereka tidak akan mengerjakan bid'ah dan membuat bid'ah itu. Ini tercelanya bid'ah dan ahlul bid'ah. Syariat ini datang dengan sempurna. Lengkap. Kemudian bid'ah diadakan dan diperjuangkan oleh ahlul bid'ah atau dibuat. Mereka ini mengatakan seolah-olah menganggap bahwa syariat ini belum sempurna. Dan mereka tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mempunyai i'tiqad bahwa syariat ini telah sempurna. Karena kalau mereka meyakini bahwa syariat ini telah sempurna, mereka tidak akan kerjakan bid'ah dan membuat bid'ah itu sendiri. Yang ketiga, tercelanya bid'ah dan mubtadi ahli bid'ah ini, dia sebagai orang yang menentang syariat dan menyusahkan atau menyempitkan syariat ini sendiri. Alangkah sempitnya dan susahnya syariat ini lantaran bid'ah dan ahlul bid'ah. Kita mengetahui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah menentukan kepada hambanya jalan yang khusus. Atas cara-cara yang khusus pula. Seperti perintah dengan perintah, larangan, janji, ancaman. Itu Allah sudah menerangkan. Ini perintah. Ini perbuatan, ada amal-amal yang diperintahkan. Ada amal-amal yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ada yang perbuatan kalau dikerjakan mendapat janji. Janjinya pahala besar, sorga. Ada perbuatan yang kalau dikerjakan mendapat ancaman neraka. Itu yang jelaskan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam batas-batas tertentu. Jalan-jalan yang khusus. Cara-cara, waktu-waktu, tempat-tempat yang tertentu. Semuanya dibatas oleh syara untuk makhluknya. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala itu maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Jadi Allah mengetahui apa yang baik bagi hamba, apa yang mudah bagi hamba ini. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengutus kalian Rasul itu untuk rahmatan lil alamin. Itu jelas. Ya. Jadi terkenalnya bid'ah dan ahlul bid'ah itu bahwa bid'ah dan mubtadi' ini menentang syariat dan menyempitkan dan menyusahkannya. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah membuat syariat ini dengan jalan yang khusus dan cara-cara yang khusus untuk makhluknya. Ada perintah, larangan, janji, ancaman, khabar, dan khabar Allah itu hak. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mengetahui, kita tidak mengetahui. Mampukah manusia membuat sesuatu yang maslahat bagi manusia yang lain? Tidak mampu. Hukum yang dibuat manusia tidak menyelesaikan perkara manusia. Bahkan bertambah ruwet. Kenapa lagi? Karena Allah utus setiap rasul itu menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Akan tetapi ahlul bid'ah menentang ini semua. Karena dia telah membuat cara-cara yang lain. Cara-cara yang telah dibatas oleh agama, diluaskan oleh dia. Misalnya agama membatas beberapa zikir yang tertentu bilangannya. Kemudian ahlul bid'ah ini membuat zikir-zikir yang lain, itu kan meluaskan. Kalau agama misalnya membatas. Zikir itu satu hari tidak lebih dari 100 kali yang dihitung jumlahnya, bilangannya. Itu memudahkan kita untuk menghitung dengan jari. Selebihnya terserah kita yang tidak dihitung. Tidak ada jumlahnya. Mau berapa kali saja, Anda tidak perlu. Tidak perlu kepada hitungan. Karena yang ada hitungan itu dalam hadis tidak lebih dari 100 kali. Yang tidak terhitung, terserah kita mau berapa kali, berapa puluh kali, berapa, terserah. Kemudian, ahlul bid'ah menyempitkannya. Meluaskannya, yang dimaksud adalah penyempitan. Karena syarak dengan membatasi ini memberikan kemudahan kepada makhluk. Kemudian ahlul bid'ah ini malah meluaskannya. Barang siapa yang zikir ada sampai 1000, 2000, bahkan sampai 10.000. Bukan mungkin lebih daripada itu. Kemudian lafaznya pun disingkat-singkat dari la ilaha illallah. Ini untuk orang-orang khusus. Untuk orang-orang awam. Zikir orang awam menurut orang sufi itu la ilaha illallah. Zikir orang sufi itu, kalau sufi juga sekarang lagi turun gunung ini. Sama dengan dunia persilatan. Itu turun gunung dia masuk, keluar masuk kantor dan lain sebagainya. Ajaran sufi. Disempitkan. Dibatas oleh syara, diluaskan oleh mereka. Yang pada hakikatnya menyusahkan manusia. Di sini mereka menentangnya itu. Ya. Kemudian yang lain, seolah-olah dia berkata bahwa syara' itu mengetahui, Allah mengetahui, kami pun mengetahui. Apa yang bermanfaat bagi hamba itu. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa mereka pun mengetahuinya. Maka jika dia mempunyai i'tiqad seperti itu, maka tidak syak lagi bahwa dia kufur keluar dari syariat ini. Tapi kalau dia tidak mempunyai i'tiqad seperti itu, maka dia berada dalam kesesatan yang nyata. Ini tercelanya bid'ah dan ahli bid'ah itu. Siapa ahlul bid'ah itu? Ahlul bid'ah itu orang yang mempertahankan bid'ah itu setelah tegak hujjah atasnya. Tegak dalil atasnya. Itu ta'rif secara ringkas. Yang keempat, bahwa mubtadi itu telah mendudukkan dirinya sama dengan syari' pembuat syariat ini. Siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah yang membuat syariat ini. Kemudian mubtadi itu membuat lagi. Jadi seolah-olah dia mendudukkan dirinya serupa dengan Allah. Serupa dengan pembuat syariat ini. Ini sangat tercela sekali. Karena Allah membuat, menerangkan tentang salat melalui lisan Nabi-Nya. Kemudian orang-orang ini, para mubtadi ini membuat salat-salat yang lain. Ada salat istighosah namanya. Sekarang ramai dikerjakan kan? Tidak ada asal-usul aku salat istighosah ini apa? Tidak ada asal-usulnya. Hah? Syari' ini Allah Subhanahu wa taala pembuat syariat. Lisan nabinya membuat syariat tentang zikir dan doa. Para ahlul bid'ah pun membuat juga. Itu kan mendudukkan dirinya dengan pembuat syariat itu, menyamakan dirinya dengan pembuat syariat itu. Allah mensyariatkan zikir, ahlul bid'ah pun mensyariatkan zikir. Itu berarti menandingi syariat. Dia menempatkan dirinya pada kedudukan pembuat syariat Allah tabaraka wa ta'ala itu. Yang kelima tercelanya bid'ah dan ahlul bid'ah ini, bahwa ahlul bid'ah ini mengikuti hawa. Karena akal itu, apabila dia tidak mengikuti syarak, maka tidak tinggal kecuali hawa dan nafsu, syahwat. Jadi akal itu ada yang rusak, ada yang tidak rusak. Ada akal yang sahih, akal yang sharih, akal yang sehat, akal yang ketegasan akal. Itu akal yang berjalan di atas ketentuannya, ketentuan-ketentuan akal, dan mengikuti syariat. Dan karena memang akal itu tidak pernah menentang syariat, maka apabila akalnya tidak mengikuti syariat, dia akan jadi sakit dan jalannya pun bergoncang. Oleh karena itu, para ahlul bid'ah ini tidak mengikuti syariat. Karena itu, akalnya pun tidak tunduk kepada syariat, tidak mengikuti syariat. Maka yang main apa? Hawa dan syahwatnya. Ini tercelanya. Itu yang keenam ya. Sekarang kita lanjutkan. Selesai sudah tentang permasalahan tercelanya bid'ah dan ahlul bid'ah. Yang ketujuh. Ya. Yang ketujuh sekarang. Apa yang menjadi pegangan atau dalil bagi ahlul bid'ah itu? Ada banyak pegangan mereka di sini, tapi secara ringkas saya terangkan bahwa yang menjadi pegangan mereka itu diantaranya pertama hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya. La aslalahu. Seperti hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku ini rahmat. Itu jadi pegangan. Hadis-hadis yang maudhu, yang palsu. Hadis-hadis yang batil. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi pegangan ahlul bid'ah pertama itu hadis-hadis yang tidak sahih. Maudhu, hadis-hadis batil, bahkan hadis-hadis yang la aslahu, yang tidak ada asal usulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pegangan mereka justru sebaliknya, menolak hadis-hadis yang sahih. Mereka menolak hadis-hadis tentang azab kubur. Mereka menolak tentang hadis munkar dan nakir, soal jawab dalam kubur. Mereka menolak hadis-hadis yang berbicara tentang takdir. Mereka menolak hadis-hadis tentang nuzulnya turunnya Isa bin Maryam. Mereka menolak hadis-hadis tentang Dajjal. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Alasannya apa? Imma bertentangan dengan Quran. Imma bertentangan dengan akal mereka lagi. Imma bertentangan dengan kenyataan. Dengan apa yang mereka saksikan. Bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Walhasil itu penolakan terhadap hadis. Imma mereka meragukan kesahihan hadis itu karena perawinya seperti para sahabat dituduh macam-macam oleh mereka, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini diantaranya, masih banyak lagi yang lainnya. barangkali ini dulu yang bisa saya sampaikan. Dan kita lanjutkan dengan soal jawab. Selepas itu nanti akan saya lanjutkan lagi permasalahan tentang bid'ah ini. Barangkali antum belum paham apa yang saya jelaskan, bisa bertanya langsung pada saya, atau kita kaji lagi permasalahan lanjutannya. Bentar. Ya, silakan. Siapa yang mau tanya tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang mereka yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Ada beberapa hujjah alasan mereka. Walaupun salah dalam berhujjah ini dan sangat tidak tepat. Dan mendudukkan dalil tidak pada tempatnya. Menempatkan tidak pada tempatnya. Pertama adalah perkataan Umar tentang sholat tarawih. Ini bid'ah. Yang dimaksud oleh Umar di sini adalah bid'ah dalam arti lugawiyah. Para ulama ahli bahasa itu mengetahui persis. Karena apa bid'ahnya dari sholat tarawih ini? Dianjurkan oleh Nabi yang mulia. Pertama, ada anjuran datang dari Nabi yang mulia. Dalam hadis-hadis sahih Nabi menganjurkan. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat di bulan Ramadan. Maksudnya qiyamul lail, at-tarawih. Dengan iman dan mengharapkan ganjaran, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Fi'il, Nabi pun melaksanakannya. Beberapa kali. Yang kedua. Yang ketiga, berjamaah. Nabi pun melaksanakannya berjamaah. Menganjurkan anak istrinya untuk berjamaah. Menganjurkan kaum muslimin untuk berjamaah. Itu yang ketiga. Yang keempat, tempatnya di masjid. Nabi pun mengerjakan di masjid. Jadi apa yang bid'ah? Oleh karena itu yang dimaksud dengan bid'ah di sini, bid'ah lugawiyah. Dihidupkan kembali setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wafat. Yang tadinya mereka sholat masing-masing kemudian disatukan. Yang ini pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bid'ah dalam arti bid'ah menurut istilah, tapi menurut lugawiyah, menurut bahasa lugah. Itu biasa terpakai dalam perkataan orang Arab. Pertama, hujjah mereka yang kedua, hadis man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyatan. Ini katanya ada sunnah yang hasanah, ada sunnah yang sayyi'ah. Lantaran itu boleh kita mengadakan sunnah yang sayyi'ah. Sunnah yang sayyi'ah adalah bid'ah hasanah. Ya. Ini tidak tepat. Pertama dilihat dari sebab turunnya hadis ini. Sebab datangnya hadis ini. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Muslim dan lain-lain. Sebab datangnya hadis yang mulia ini. Ketika Rasulullah SAW didatangi satu kaum yang hampir-hampir tidak berpakaian karena minimnya dan karena miskinnya mereka. Disebabkan kemiskinan mereka. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Menganjurkan mereka untuk bersedekah. Sehingga datanglah seseorang dengan membawa pakaian yang begitu banyak. Kemudian diikuti orang yang lain, diikuti oleh orang lain. Lalu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda. Di waktu itu Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan. Dari sebab wurudnya, datangnya hadis ini kita mengetahui bahwa sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah yang telah diterangkan oleh syarak, kemudian dihidupkan oleh orang ketika matinya sunnah itu. Sunnah aqiqah umpamanya. Orang banyak tidak mengerjakan aqiqah lagi. Itu sunnah Nabi. Kemudian dihidupkan oleh orang. Dan diikuti oleh orang banyak. Itu masuk ke dalam hadis itu. Jadi sunnahnya memang sudah ada keterangannya dari Nabi. Tetapi ditinggalkan oleh orang banyak. Tidak dilakukan lagi. Kemudian kita menghidupkannya. Ada orang menghidupkannya. Itu maknanya sunnatan hasanatan. Demikian juga, man sanna sunnatan sayyiatan. Satu sunnah yang buruk, yang telah mati. Misalnya perjudian sudah tidak ada lagi di Indonesia ini. Atau sedikit sekali orang yang mengerjakannya. Kemudian ada sebagian kaum menghidupkan perjudian ini kembali. Sehingga manusia pun ikut berjudi lagi. Ini sunnatan sayyiatan. Karena perjudian itu dilarang. Siapa yang menghidupkannya, dia telah mengadakan satu sunnah yang sayyiah. Karena terbukti, ketika sahabat yang pertama itu membawa sedekah, diikuti oleh sahabat yang lain, Nabi bersabda demikian. Sedekah itu sunnah Nabi. Dan orang yang mensponsori ini yang pertama kali ini, membuat sunnah yang baik, mencontohkan itu. Diikuti oleh orang banyak untuk berinfak. Ini maknanya. Jadi alasannya tidak tepat. Kalau lo diberi kebebasan, dibuka pintu ini, boleh mengajarkan. Lalu bid'ah apa saja yang boleh kita buat. Kalau segala kebaikan itu, kalau hasanah itu. Maka itu yang saya katakan. Kadang-kadang ahlul bid'ah ini tercengang juga. Melihat orang mengadakan bid'ah. Kaget juga. Dan dia melarang juga. Seperti ketika seorang akan azan pada sholat tarawih. Dia sendiri melarang. Ditanya, kenapa? Dia akan jawab, tentu. Tidak ada dalilnya. Jadi perintah ini tidak ada contoh. Sebetulnya jawaban dia itu jawaban ilmiah. Tidak ada keterangan dari Nabi. Jawaban dia itu jadi jawaban kita. Jadi jawaban. Ya ini para ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hujjah mereka yang kedua. Nah, alasan mereka yang ketiga. Berasal kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain sahabat. Apa yang dianggap baik oleh orang Islam itu baik di sisi Allah. Ini perkataan sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud. Tetapi maksudnya bukan kaum muslimin umum. Kalau diitlakkan kaum muslimin umum, ada orang Islam yang fasik. Apa-apa yang dianggap dia jadi baik di sisi Allah? Tidak. Yang dimaksud kaum muslimin di sini adalah kaum muslimin as-sahabah terbatas. Yakni ijma' mereka itu. Tidak satu pun hujjah mereka melainkan dapat dibantah. Dan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kullu bid'atin dalalah, itu am sifatnya, umum. Tidak ada sebagian bid'ah itu. Semua bid'ah itu tercela. Dan setiap sesat, setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Lalu dia mengatakan, apakah lantaran kita mengucapkan usolli fardhu dhuhri itu kita akan masuk neraka? Tidak, ini salah paham lagi terhadap sabda Nabi. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tidak. Ini adalah hukum bagi perbuatan bid'ah itu sendiri. Sedangkan hukum bagi orang itu lain lagi. Ada orang yang mengerjakan bid'ah, dia tidak berdosa karena dia belum mengetahui. Ada orang yang melakukan bid'ah, membuat bid'ah, dia pun tidak berdosa karena dia seorang mujtahid. Hanya salah dalam ijtihadnya. Ada orang yang berdosa, tidak berdosa karena kebodohan. Hanya saja orang ini terkena sanksi lantaran dia, yakni sedikit sekali dalam menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu itu wajib. Barangkali dia berdosa lantaran tidak menuntut ilmunya itu. Kadang-kadang yang orang yang tidak terkena kena itu karena dia telah istighfar, dia telah bertobat, atau Allah ampuni dosanya, atau dikenakan bala di dunia ini dan lain-lain. Ada mawani'nya, penghalang-penghalang, tidak semudah itu orang memahami. Jadi orang ini mengatakan, masa saya mengucapkan sayyidina aja saya masuk neraka? Contohkan, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Sayyidina kan bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu tempatnya neraka. Ini hukum mengenai perbuatan itu. Orangnya imma bisa terkena, imma juga tidak. Tergantung dengan, ya ini, apakah sudah hilang penghalang-penghalang dia dari terkena ancaman itu atau tidak. Begitu. Sama dengan orang yang mengerjakan satu maksiat. Maksiat itu maksiat, haram perbuatan itu. Ini haram. Tapi orang yang melakukannya belum tentu terkena dosa. Dilihat dulu. Dia sudah mengetahui atau tidak. Kalau seorang tidak mengetahui bahwa minuman ini haram dia minum. Itu perbuatannya haram. Haram itu. Tetapi apakah dia berdosa? Belum tentu. Dia tahu atau tidak. Itu satu sisi. Sisi yang lain, bid'ah itu bermartabat. Bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang sampai kufur. Syirik. Ada bid'ah yang hanya sesat saja tidak keluar daripada Islam. Ada bid'ah akidah. Seperti tawassul, itu bid'ah akidah. Ada bid'ah amaliyah. Seperti melafazkan niat, itu bid'ah amaliyah. Tingkat. Ada bid'ah akidah, i'tiqad, ada bid'ah amaliyah. Perlu diketahui. Nah itu barangkali. Silakan. Yang kedua. Ini tidak masuk dalam masalah ijma yang dimaksud dalam agama, tidak. Gitu. Tapi kesepakatan, karena itu umumnya diputuskan oleh pemerintah. Pemerintah memutuskan tentang ru'ya, masuknya Ramadan dan masuknya bulan Syawal, satu Syawal. Pemerintah yang memutuskan. Ya, silakan. Mana yang tadi, yang kedua saja? Tadi satu. Hah? Nah, ini. Bagaimana cara kita membedakan wasilah itu termasuk sunnah atau bid'ah? Misalkan, misalkan ada sekarang ini ada pesantren yang bertingkat-tingkat dari tingkat SD terus dan masalah di TPA sekarang ada sistem belajar Islam, sistem daurah kayak kita ini. Wasilah ini, wasilah, karena ini tidak sama seperti membukukan Al-Quran, seperti menyusun kitab-kitab bid'ah seperti ini. Ini kan enggak ada zaman Rasulullah. Demikian juga madrasah enggak ada di zaman Rasulullah. Tingkat satu ini enggak ada di zaman. Tapi masuk ke dalam maksud-maksud syarak, maksud tujuan-tujuan syarak. Kita wajib beriman kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran menjadi dasar hukum. Ini memerlukannya dibukukannya Al-Quran itu jadi satu mushaf. Selain telah ijma' sahabat, selain ada isyarah dari ayat Al-Quran, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, arti kitab makna itu al-jam'u, mengumpulkan antara satu dengan yang lain. Demikian itu sebagai wasilah saja, perantara saja. Karena itu untuk menunaikan maksud-maksud syarak. Dan itu tidak dijadikan satu cara keagamaan. Berbeda dengan jamaah tabligh yang menjadikan khurut mereka itu satu hari, dua hari, tiga hari. Antum juga khurut kan sekarang? Sampai seminggu. Beda dengan jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu khurutnya itu sendiri adalah berpahala. Khurutnya itu merupakan ibadah. Sedangkan antum bukan khurutnya. Tetapi ta'limnya ini beda. Paham tidak? Lain lagi. Tidak bisa. Pertama, tadi sudah saya katakan, jelas ada nas larangan yang melarang kaum muslimin berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Pecah belah tidak partai itu? Saya tanya antum. Pecah belah. Berarti bertentangan. Allah perintahkan untuk bersatu. Bersatu dalam apa? Bersatu dalam akidah. Kenyataannya bermanfaat tidak partai itu? Saya tanya. Apa yang enggak bermanfaat? Kenapa? Bukan. Tak ada. Kenyataannya kaum muslimin tidak menang partai Islam itu. Tidak menang. Umat terbanyak memilih PDI. 90% yang memilih PDI itu orang Islam. Betul, orang Islam dengan orang Islam. Itu menunjukkan bahwa umat ini belum terbina. Sering saya katakan, jangan pertaruhkan umat ini dengan partai. Karena ini pertaruhan yang sifatnya perjudian. Kita bukan pemain judi yang baik. Tempat kita di masjid. Jadi kita akan kalah. Iya, terus antum mau tanya lagi. Apa? Lain. Itu untuk menyampaikan maksud daripada syarak. Allah perintahkan untuk menuntut ilmu. Bertanya kepada ahli ilmu. Itu maksud syarak kan? Agar kita berilmu. Kan begitu? Agar kita mengetahui. Itu wasilah. Ini adalah mendirikan madrasah-madrasah. Ya? Kemudian, ya ini dengan rekaman seperti ini. Dan lain-lain. Itu wasilah semuanya untuk menyampaikan maksud-maksud syarak. Tujuan-tujuan daripada agama ini. Yang memang dalil secara umum telah ada. Misalnya tentang ilmu. Ada. Sekarang dalil partai ada lah. Dalil ilmu ada. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan dalil tentang menuntut ilmu itu ada. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu maksud syara'. Nah, sekarang buat menyampaikan maksud syara' ini kesempurnaannya bagaimana? Dibuatlah berbagai macam kemudahan. Ini diserahkan kepada manusia. Dengan membuat sekolahan. Dengan membuat tingkatan-tingkatan. Karena tidak bisa mungkin. Nah, seperti kayak antum sekarang. Kalau saya berbicara tentang mustalah hadis. Tentang ruwatul hadis. Pusing tujuh keliling antum. Lain. Nah, sekarang partai itu ada dalil yang umum atau tidak? Tidak mempunyai dalil yang umum. Bahkan larangan iya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Hizb. Dan lagi Hizbullah. Hanya satu. Hizbullah bukan Ahzabullah. Bukan bentuk Ahzab. Bukan bentuk jama. Paham? Enggak. Bukan. Dia mulai dulu. Antum dulu. Hah? Antum dulu. Iyalah. Antum dulu. Iya, iya. Di di mana antum dapat ibu kata Imam Nawawi? Fatwa Imam Nawawi. Nawawi Banten apa Nawawi? Fatwa Imam Nawawi dibukukan mang ni? Dibukukan. Saya malah dapatin sebaliknya. Imam Nawawi mengatakan bid'ah munkarah. Bersalam-salaman sesudah asar dan subuh itu bid'ah munkar. Sebaliknya itu yang sah dari al-Imam An-Nawawi setahu saya. Wallahu a'lam, setahu saya. Yang sah dari Imam, karena umumnya orang dahulu selesai salat itu bersalam-salamannya khusus yang mereka semangat itu selesai salat asar dan subuh. Karena itu terbatas itulah al-Imam An-Nawawi mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam di fatwa saya enggak tahu. Wallahu a'lam, coba perlu kita cek lagi. Bahasa Arab maksudnya itu. Bahasa Arab. Nah, coba nanti kita tuh kasih saya kitabnya untuk kita teliti lagi. Barangkali ada dua kaul, wallahu a'lam. Biasalah ulama. Silakan antum dari tadi. Pertama, silakan duduk. Yang pertama, salat taubat itu sah dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dikeluarkan oleh ashabus sunan. Abu Daud dan lain-lain imam al-hadis. Sahih salatnya. Yang kedua, salat tasbih berselisih para ulama. Salat taubat tidak berselisih. Ya. bagaimana caranya salat taubat itu. Apabila seorang mengerjakan dosa, dia salat 2 rakaat untuk kesempurnaan taubatnya setelah dia bertaubat. Kemudian selesai salat, dia berdoa kepada Allah tabaraka, memohon ampun kepada Allah. Mana lafaz doanya terserah kepada kita. Kita atur sendiri. Salat tasbih diperselisihkan oleh ulama, dikeluarkan juga oleh banyak imam, diantaranya Abu Dawud dan lain-lain. Dan saya sebagiannya pernah mengadakan penelitian yang terkuat sepanjang yang saya ketahui dari keterangan para ulama dan melihat jalan-jalan hadis tersebut. InsyaAllah hadis itu sah, bahkan masuk ke dalam derajat sahih. Ya. Yang ketiga, salat menguatkan hafalan. Ya betul, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya Imam At-Tirmidzi. Derajatnya sepanjang pemeriksaan, Allahu a'lam, ini sampai kepada derajat maudhu. Karena ditinjau dari segi sanadnya dan matannya, siaknya, susunannya itu bukan susunan nubuah, bukan susunan kenabian yang biasa. Susunan nubuah itu ketahuan itu. Jadi hadis itu tidak sahih yang terakhir itu. Oleh karena itu dalam bid'ah ini ada dua kelompok golongan manusia di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang pertama yang terbanyak yang mengerjakan bid'ah. Yang kedua yang justru mengatakan perbuatan yang sunnah jadi bid'ah. Karena kebodohan mereka terhadap bid'ah sehingga mereka melampaui batas. Segala sesuatu pun dikatakan bid'ah. Ini sebabnya apa? Sebabnya mereka tidak memiliki ilmu lagi tentang permasalahan tersebut. Yang ke-10. 10 dong. 10. 10. Setiap bid'ah itu sesat, meskipun dianggap baik oleh manusia. Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Berdasarkan apa? Berdasarkan nas Nabi. Kullu bid'atin dhalalah. Lafaz kullu itu menurut ahlul Arabiyah termasuk dari lafaz-lafaz yang sifatnya umum. Kullu, segala sesuatu. Berarti tidak ada bid'ah yang baik. Yang ada yang dianggap manusia itu baik. Tapi menurut pandangan syariat, pandangan syara, itu semuanya bid'ah itu sesat, dhalalah. Meskipun dianggap baik oleh manusia. Itu yang ke-10. Yang ke-11, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Itu lanjutan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa kullu dhalalatin fin nar. Setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini tidak berarti bahwa setiap orang yang mengerjakan bid'ah itu langsung dihukumi. Ini min ahli nar, tidak. Karena menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah, la nunzilu ahadan min ahli al-kiblati jannatan wal naran. Kita tidak mendudukkan seseorang itu daripada ahlu al-kiblat. Kita ini ahlu al-kiblat. Orang Islam. Tidak boleh kita katakan dia termasuk penghuni jannah, penghuni nar. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini yang tersebut di al-Imam At-Tahawi di akidahnya yang masyhur itu, akidah Tahawiyah. Jadi yang dimaksud di sini adalah untuk menerangkan nas-nas umum bahwa setiap kesesatan itu tempatnya di neraka, sedangkan bid'ah itu sesat sebagaimana di muka saya pernah terangkan. Tidak langsung orangnya dihukumi itu, berbeda. Sama seperti berbeda perkataan kita ketika kita mengatakan perbuatan ini bid'ah dengan kita mengatakan orang yang mengerjakannya, beda. Ini fi'il bid'ah, perbuatan ini bid'ah. Belum tentu orang yang mengerjakannya itu mubtadi. Imma mubtadi, bisa jadi dia mubtadi, bisa jadi bukan mubtadi. Dilihat dari sebab-sebabnya, dilihat dari orang itu. Adakah penghalang-penghalang dia yang menghalangi dilakopkan, dijuluki sebagai mubtadi atau tidak? Dan begitu seterusnya. Jadi, hadis Rasulullah ini, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, penjelasan tentang perbuatan itu sendiri. Bahwa perbuatan ini terancam. Adapun pelakunya, ada pembicaraan yang lain yang tersendiri. Jadi saya sudah ulang-ulang berapa kali salah di waktu selesai sholat. Bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan itu, perbuatannya itu perbuatan salah, dia belum tentu disalahkan. Dilihat dia mengetahui perbuatan salah atau tidak. Kalau bid'ah, dia mengetahui bid'ah atau tidak. Kalau dia termasuk orang-orang awam, dia dikenakan udzur dari dosa bid'ah itu. Hanya dia saja berdosa karena dia tidak menuntut ilmu. Atau kurangnya dalam menuntut ilmu itu. Kalau dia seorang mujtahid, maka dia tidak dikenakan dosa. Kalau dia berhak berijtihad dan untuk menyingkap kebenaran, ternyata dia salah, maka diberi pahala. Tetapi ijtihadnya yang salah itu dan masuk dalam bagian bid'ah, tidak boleh diikuti lagi oleh kaum muslimin. Karena itu ittifaq para ulama mengatakan, la tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku. Dia ada yang mengatakan, belajarlah sama saya, jangan belajar sama si Fulan. Tidak ada. Belajar sama saya, haram belajar sama si Fulan. Tidak ada. Salaf itu tidak begitu. La tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku. Tidak hasar, tidak memberikan satu batasan. Kedua belas. Sunnah fi'aliyah dan sunnah tarqiyah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam. Yang pertama sunnah fi'aliyah, sunnah perbuatan. Apa yang dimaksud di sini? Apa-apa yang Nabi tetapkan berupa perbuatan beliau, perkataan beliau, takrir beliau, ketetapan-ketetapan dari beliau, itu sunnah fi'aliyah. Imma hukumnya wajib, kalau perbuatan itu wajib, imma hukumnya sunat. Yang wajib misalnya salat 5 waktu, yang sunat misalnya salat duha, salat tahiyatul masjid. Itu sunnah fi'aliyah masuk. Ada lagi sunnah tarqiyah. Sunnah tarqiyah apa-apa yang beliau tinggalkan, walhal beliau mampu mengerjakannya pada zaman itu, pada waktu itu. Tapi beliau sengaja meninggalkannya. Kenapa? Karena perbuatan itu tidak termasuk bagian dari agama. Seperti azan di kuburan. Azan ketika orang akan menunaikan ibadah haji. Azan ketika terjadi apa itu, gerhana, gempa dan lain sebagainya. Beliau meninggalkannya itu. Tidak mengerjakannya. Nah, kalau kita mengerjakan azan di kubur itu untuk orang mati, berarti kita telah menyalahi sunnah beliau. Kita tidak azan, itu berarti sunnah. Kita ikuti sunnah beliau, tapi sunnahnya sunnah tarqiyah. Sunnah meninggalkan. Ini tidak masuk dalam perkara-perkara yang beliau telah tetapkan dengan perkataannya, tetapi beliau sendiri tidak mengerjakannya. Seperti qabliyah maghrib, sallu qabla al-maghrib. salatlah sebelum maghrib. Sampai 3 kali beliau mengatakan demikian, liman syaa, bagi siapa yang mau. Tetapi beliau sendiri tidak mengerjakannya. Ini sudah ada sunnah fi'aliyah masuk, karena ada ketetapan dari beliau. Walaupun beliau tidak mengerjakannya, beliau tidak mengerjakannya itu tidak berarti tidak masyru', tidak berarti tidak disyariatkan, hanya untuk meringankan umatnya agar tidak memberatkan umatnya dan memberitahukan kepada umatnya bahwa perbuatan itu sunat saja, mustahab, disukai. Jadi yang sunnah fi'aliyah itu ada salah satu dari 3 macam itu. Perkataan, perbuatan atau perbuatan beliau, atau takrir, persetujuan beliau. Sedangkan sunnah tarqiyah tidak ada salah satunya itu. Padahal pada zaman itu beliau mampu mengerjakannya. Tidak ada. Seperti maulid. Ini berulang-ulang tentang maulid ini. Nah. Ini beliau tidak mengerjakannya. Jadi kalau kita tidak mengerjakannya, meninggalkannya itu, berarti kita telah mengikuti sunnah beliau. 2 macam sunnah ini harus kita ikuti. Sunnah fi'aliyah, sunnah tarqiyah. Kaidah yang besar sekali ini, yang membutuhkan muhadarah khusus untuk berbicaranya. Ini saya ringkas saja 1-2 kata. Jarang diketahui oleh kaum muslimin, apa sunnah tarqiyah, apa sunnah fi'aliyah. Jadi ilmu dalam Islam. Yang ke-13. Kebaikan apa yang dianggap baik oleh syarak, bukan dianggap baik oleh kita. Jadi hakikat kebaikan itu apa yang dikatakan baik oleh agama ini, bukan dikatakan baik oleh kita. Kalau kebaikan itu diserahkan kepada masing-masing kita, maka akan berselisih, berbeda. Si fulan mengatakan perbuatan ini baik, belum tentu si fulan juga mengatakan demikian. Ada perkataan Ali bin Abi Thalib yang sangat masyhur sekali, sangat terkenal sekali. Beliau mengatakan, "Law kana ad-din bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'lahu." Faqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffayhi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, kalau sekiranya agama ini semata-mata berdasarkan ra'yu saja, akal saja, niscaya bahwa sepatu itu lebih utama untuk diusap dari atasnya. Nabi mengusap sepatu ketika wudu, ketika beliau tidak membuka sepatunya, itu mengusapkan di atasnya, bukan di bawahnya. Kata Ali, kalau agama ini berdasarkan ra'yu semata, maka yang paling patut diusap adalah bawahnya, karena bawahnya yang menginjak tanah. Maka ini patut diusap. Tapi agama ini tidak berdasarkan ra'yu, tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan wahyu. Maka aku telah melihat, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap di atas kedua sepatunya, bukan di bawahnya. Ini hadis sahih dikeluarkan Abu Dawud dan lain-lain. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Umar bin Al-Khattab, ma'ruf ini hadisnya, pernah mencium Hajar Aswad. Lalu dia berkata apa? Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Selesai mencium Hajar Aswad, Umar berkata, sesungguhnya aku mengetahui, sesungguhnya engkau ini batu, sebuah batu yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Kalau sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. 2 sahabat ini yang mewakili seluruh sahabat menjelaskan kepada kita bahwa keistimewaan mereka itu dalam menjalani din ini tidak berpikir lagi tentang maslahat dan mudaratnya, manfaat dan mudaratnya. Apa yang datang dari Nabi yang mulia itu dikerjakan, tidak menunda dulu ini manfaat atau mudarat ini, ya. Kerjakan. Sami'na wa ata'na. Pertama. Yang kedua, ra'yu mereka, akal mereka itu mati. Akal mereka itu tidak dipergunakan ketika berhadapan dengan wahyu. Walaupun akal mereka itu setuju. wahyu terlebih dahulu. Tidak ini masuk di akal apa tidak, begitu. Enggak. Sehingga para sahabat itu ketika Nabi SAW memerintahkan untuk mengusap atas sepatu, tidak bertanya lagi kenapa bukan bawahnya Rasulullah, kan bawahnya ini yang kotor. Nabi yang perintah, karena segala yang datang dari agama itu baik, di atas kebaikan. Lihat azim. Sehingga Ali mengatakan di kemudian hari, لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخط في خف أولى بالمسح من أعلاه. Kalau sekiranya agama itu berdasarkan ra'yu, pikiran semata, akal semata. Yang ketiga, mereka tidak beristihsan-istihsan. Menganggap baik perbuatan. Yang baik menurut mereka, apa yang diterangkan oleh syara. Apa yang baik menurut syara. Titik. Itu saja. Yang hasan, apa yang dihasankan oleh syara. Yang baik, apa yang dikatakan baik oleh syara. Bukan yang dikatakan baik oleh mereka. Sehingga mereka mempunyai i'tiqad, keyakinan yang luar biasa, bahwa yang datang dari syara itu adalah kebaikan di atas kebaikan. 14. Bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah? Bid'ah hakikiyah adalah yang tidak, sama sekali tidak mempunyai dalil syar'i. Tidak dari kitab, tidak dari sunnah, tidak dari ijma'. Baik secara jumlah atau tafsil. Seperti bid'ah al-qadariyah, orang yang mengingkari takdir. Ini bid'ah hakikiyah. Seperti orang yang mengatakan bahwa akal itu bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Seperti orang yang mengatakan, mengingkari tentang khabar wahid, bahwa hadis ahad itu tidak boleh dipakai untuk akidah. Dan mengingkari ijma, dan mengatakan bahwa ada imam yang maksum selain Nabi yang mulia, seperti Syiah dan lain-lain. Ini semuanya tidak ada sandar sama sekali, baik secara jumlah maupun tafsir, secara garis besar maupun terperinci dari Alkitab dan Sunnah dan ijma. Ini bid'ah hakiki. Sedangkan yang dimaksud dengan bid'ah idhafiyah adalah adanya keterkaitan dengan syara'. Dari satu sisi kita melihat bahwa itu ada dalilnya. Saya ambil contoh yang mudah, misalnya orang membaca Al-Qur'anul Karim ketika orang yang telah, ketika di hadapan orang yang mati atau di kuburan. Dari satu sisi kita melihat ada contohnya bahwa membaca Quran itu dicontohkan. Ada nasnya. Tetapi dari sisi yang lain kita melihat membaca Quran di hadapan orang yang telah mati untuk orang yang telah mati di kuburan itu sama sekali tidak ada contohnya. Ini yang dimaksud bid'ah idhafiyah, karena idhafiyah itu artinya kaitan, hubungan. Dari satu sisi ada dalil syara' secara umum dianjurkan kita membaca Al-Qur'anul Karim. Am. Am, membaca Al-Qur'anul Karim. Dari sisi yang lain tidak ada. Apa yang tidak adanya? Cara membacanya itu. Jadi orang mengatakan ila hadratun Nabi Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya iya, surah yang azim. Yang tidak pernah diturunkan kepada seorang pun rasul surah seperti surah Al-Fatihah. Al-Quran al-azim. Alladhi utituhu, kata Nabi. Al-Quran yang besar yang diberikan kepadaku. Yang tidak pernah diturunkan di Taurat, di Zabur, di Injil. Al-Fatihah itu. Sunnah Al-Fatihahnya itu. Dari satu sisi. Sisi yang lain tidak sunnah, bid'ah. Mananya yang bid'ah? ditujukan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu bid'ah idhafiyah. Dan begitu, bid'ah idhafiyah ini loh yang tersebar ribuan jumlahnya banyak. Hubungan bid'ah dengan beberapa hal. Pertama dengan hadis yang tidak sahih. Kedua dengan taklid. Ketiga dengan kias. Semua ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan bid'ah. Bid'ah mempunyai hubungan dengan taklid. Bid'ah mempunyai hubungan dengan kias. Bid'ah mempunyai hubungan dengan hadis-hadis yang tidak sahih. Dengan hadis-hadis yang tidak sahih timbullah bid'ah. Dengan taklidul a'ma timbullah berbagai macam bid'ah. Dengan kias-kias yang tidak benar timbullah berbagai macam bid'ah. Jadi ada hubungan-hubungannya bid'ah itu. Jadi saya terangkan sekilas saja ini. Karena waktu yang tidak mengizinkan bagi kita. Ke-16 antara ikhtilaf perselisihan pada sebagian bid'ah. Tidak bisa dikatakan lantaran ulama itu berselisih tentang sebagian bid'ah itu, tentang sebagian masalah itu ada yang mengatakan ini bid'ah dan ini tidak, menghalangi seseorang untuk mengatakan itu bid'ah, menghalangi membuka bagi seseorang untuk mengamalkannya. Tidak, ini sangat keliru sekali. Tidak pernah ulama mengatakan demikian. Karena perkataan ulama tidak jadi hujjah bagi dalil syara. Jadi dalil-dalil syara itu jangan diukur dengan perkataan ulama. Tapi dalil syara yang mengukur perkataan ulama itu. Kalau kita menjadikan perkataan ulama itu yang mengukur, yang menghujjah menjadi hujjah dari dalil syara, maka akhirnya terbalik kitanya. Dan akhirnya akan timbul nanti taklid kepada ulama tersebut. Kemudian perselisihan ini pun akan ngambang. Karena itu tidak bisa dipegang perkataan. Jadi merujuk itu tidak jadi hujjah. Ada dua ulama berikhtilaf, masing-masingnya tidak jadi hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Yang jadi hujjah mana? An-nas, al-kitab dan sunnah. Di situ dirujuk. Mana yang lebih dekat kepada nas, al-kitab dan sunnah itu. Begitu cara ulama itu. Tidak menghalangi seseorang untuk mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah. Tidak menghalangi. Walaupun tidak syak lagi ulama telah bersisih. Tapi jangan dijadikan perselisihan ulama itu untuk menutup pintu masalah ini. Dan untuk mengadakan penelitian masalah ini. Nah, ini yang banyak tidak dipahami. Ke-17 di antara ibtida' dan ijtihad. Kita harus membedakan ibtida' dan ijtihad. Mengadakan satu bid'ah dan ijtihad seorang mujtahid. Sudah saya isyaratkan, sudah saya jelaskan. Dan yang ke-17 ini ada hubungan dengan ke-18, yaitu di antara bid'ah dan mubtadi. Ini juga sudah berulang kali saya jelaskan. Harus kita bedakan antara orang yang mengerjakan bid'ah dengan mubtadi itu. Saya ulang lagi bahwa tidak setiap orang yang mengerjakan bid'ah itu adalah mubtadi. Tidak. Tapi siapa mubtadi itu? Mubtadi itu adalah orang yang memperjuangkan bid'ah itu sendiri setelah tegak hujjah itu. Dan dia terus menerus di dalam bid'ah itu setelah tegak hujjah atasnya itu. Dan memang tidak ada dia mengikuti yakni kaidah-kaidah ilmiah itu menyimpang. Kalau antum membaca misalnya kitab Sirajuddin Abbas yang ada di Indonesia ini sangat masyhur sekali, juga di Malaysia, 40 masalah agama atau i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu keluar dari kaidah ilmiah yang akan membawa seseorang mengatakan bahwa dia berijtihad dalam masalah ini dan salah dalam ijtihad. Ternyata tidak. Maka dia masuk dalam golongan orang yang berbicara dengan kejahilannya dan mengikuti hawa. Di luar dari rombongan para ulama. Zumratul ulama. Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa muqallid itu bukan orang alim. Dan Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan bahwa sepakat para ulama telah mengeluarkan rombongan. Mengeluarkan seseorang dari rombongan para ulama itu kaum muqallidin dan orang yang ta'assub. Yang ke-19 di antara adat dan ibadat. Ini sering dicampur adukkan antara satu dengan yang lain. Di antara adat dan ibadat. Iya. 19. Tentu mahasiswa lupa itu. Bisa diukur mahasiswa sekarang ini. Yang terakhir di antara bid'ah dan maksiat. Ini berkaitan. Bid'ah lain, maksiat lain. Setiap maksiat itu, setiap bid'ah itu maksiat. Tidak sebaliknya. Tidak setiap maksiat itu bid'ah. Bid'ah itu jelas maksiat. Maksiat belum tentu bid'ah. Zina itu maksiat atau bukan? Maksiat. Tapi apakah dia bid'ah? Tidak. Bukan bid'ah zina itu. Maulid itu bid'ah atau bukan? Bid'ah. Jelas bid'ah masuk ke dalam maksiat. Silakan untuk mengembangkan permasalahan ini. Diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, antum tanya tentang kitab fikih ini satu kitab nih. Bab jenazah, bab sholat komplit. Itu mahasiswa. Hah? Masyaallah, barakallahu fiik. Tentang adab ziarah kubur dan siapa yang boleh menziarahinya. Saya jawab yang lebih mudah dulu, orang yang boleh ziarah kubur ini umum, laki dan perempuan, karena sabda Nabi fazurul qubura fa innaha tudzakkirukumul maut. Ziarahi kubur-kubur itu. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada kematian dan akhirat. Mengingatkan kamu kepada kematian, kepada akhirat. Hanya saja ada larangan bagi perempuan sering-sering ziarah kubur. Zawaratul kubur. Adapun bagaimana adab ziarah kubur itu, perlu kita ketahui bahwa manfaat ziarah kubur itu ada dua manfaat besar bagi orang yang menziarahi dan yang diziarahi. Bagi orang yang ziarah dan diziarahi itu. Bagi orang yang ziarah kubur, manfaatnya apa? Ingat akan akhirat. Ingat akan kematian. Bahwa dia satu saat, entah kapan waktunya, tidak ada yang tahu, pasti akan mati. Manfaat yang besar tentang azab kubur ini. Salah satu cara untuk mengingatkan manusia kepada kematian. Apabila manusia itu ingat akan mati, maka semangat hidupnya di dunia ini akan bertambah. Kenapa? Karena hilang ketamakan. Apabila hilang ketamakan, maka semangat akan bertambah. Semangat yang benar. Karena dia mengetahui bahwa dunia ini adalah sementara dan bukan tempat dia selamanya. Dan dia tidak akan merasa sedih apa yang dia hilang dari harta benda dunia ini. Dan dia tidak akan sombong kalau dia memperoleh dunia. Dan dia akan mengingat kesalahan-kesalahannya. Dengan demikian akan hilang sifat sombong. Bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia tidak akan merasa aman dari azab Allah. Dia akan memperbanyak kebaikannya. Karena pasti dia akan mati. Kalau dia tidak banyak amalnya, bagaimana dia masuk ke dalam kubur itu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Manfaat yang luar biasa besarnya ziarah kubur ini. Kalau kita paham. Kalau kita tidak paham, ya sampai tertawa kita dikubur. Ada manfaat yang besar, luar biasa memang dalam ziarah kubur itu. Sejenak saja itu diambil manfaatnya. Luar biasa. Fazurul qubur. Ini manfaat bagi orang yang menziarahi. Manfaat bagi yang diziarahi adalah doa. Doa. Baik doa secara umum atau secara khusus. Doa. Adab-adabnya kita ziarah kubur tidak boleh mengucapkan sesuatu perkataan yang bertentangan dengan syarak. Termasuk perbuatannya. Bawa kembang, dalam air mawar, kan lain-lain. Usap-usap kuburan. Bilang, Pak, saya mau nikah nih. Loh kan kebiasaan kita seperti itu. Kebiasaan kita seperti itu. Sehingga ada orang nikah di depan jenazah bapaknya. Seolah-olah bapaknya masih bisa jadi wali. Nah itu luar biasa adabnya tidak benar-benar. Ziarah kubur, ziarah kubur. Doa apa? Mendoanya menghadap ke kiblat, jangan menghadap ke kubur. Kaum kita ini kan kalau berhadapan dengan kubur itu lebih khusyuk ketimbang dia berdiri dalam sholat. Dalam sholat pakai kos kutang jadi dia. Ini banyak kaum kita kan pakai, ya ada apa kecuali kalau enggak. Ini ada pakaiannya. Coba bayangkan. Adab. Selain ada adab yang lain lagi, kita tidak boleh menginjak-injak kubur. Tidak boleh duduk di atas kubur. Bahkan tidak boleh lewat di jalan setapak kubur dengan memakai terompah atau sepatu kita. Buka. Jalan kubur itu ada dua jalan ya. Jalan yang besarnya, sini kuburan. Kan biasa umumnya kuburan kita seperti itu. Ini jalan setapaknya yang di antara sini kubur. Berdampingan. Jalan sempitnya. Tahu tidak? Jangan salah paham. Selah-selahnya. Selah-selah kubur. Ya. Nah, itu kita buka sendal atau sepatu. Buka. Dan jalan telanjang kaki. Karena Nabi SAW pernah perintahkan orang yang memakai terompah sendal. Ketika dia berjalan di kuburnya. Di kuburan. Diperintah untuk membuka sendalnya. Itu diantara adab-adab kubur. Terutama yang tertinggi tidak boleh meminta-minta kepada kuburan itu. Tidak boleh meminta-minta kepada kuburan. Adapun masalah yang antum tanyakan. Barangkali nanti bisa dijawab punya kesempatan kawan-kawan lain dulu. Mana lagi itu? Diri. Tarik dari apa? Taufiqiyah. Ya? Iya. Kenapa? Witir. Tidak ada ulama yang mengatakan bid'ah itu. Tetapi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengerjakan salat sunat rawatib ketika safar, kecuali sholat subuh, qobliyah subuh, kecuali qobliyah. Adapun sholat-sholat lain boleh, seperti sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat taubat, sholat yakni qiyamul lail witir, ya. Itu boleh. Yang mengiringi sholat fardu ini, karena kalau kita sholat qobliyah, buat apa kita mengqasar sholat? Tamam saja 4 rakaat. Justru kita mengqasar sholat itu 2 rakaat dari 4 2 rakaat untuk meringankan, dikurangkan jumlahnya. Kok kita tetap malah tambah sama qobliyah ba'diyah? 6. Ini sekalian tamam saja. Ini karena Nabi tidak pernah ringan. Tadi saya lihat sebagian ikhwan itu, banyak sholat qobliyah. Enggak. Kecuali sedikit, tidak. Kan kosor di sini, kosor jama. Antum kan musafir. Musafir kosor jama. Jama, kosor, jama, kosor, jama, kosor. Musafir namanya. Nah, sekarang kita tidak sholat lagi. Yang sudah sholat qasar, yang belum ya, nah, silakan sholat lagi. Silakan yang lain. Tanya mana sih? Iya antum. Iya. Diri. Kurang paham tadinya gimana? Gimana? Iya. Cara mengikuti, silakan duduk. Cara mengikutinya adalah bagaimana keadaan imam waktu itu. Kalau imamnya lagi ruku, langsung kita ruku. Allahu Akbar. Takbir kita untuk ruku itu takbiratul ihram. Karena permulaan sholat itu harus takbiratul ihram, bukan takbir ruku. Jadi bukan Allahu Akbar sedekap dulu, kemudian baru ruku. Ini tidak mengikuti imam namanya. Orang imam ruku kok kita bersedekap. Imam lain kalian beruku, kita ikut ruku. Allahu Akbar, ruku juga. Ketika imam sujud, langsung sujud. Allahu Akbar. Takbir kita itu bukan takbir sujud, tapi takbir takbiratul ihram. Kita datang ke masjid. Masjid. Imam lagi sujud. Langsung. Allahu Akbar. Sujud. Sujud langsung. Bukan berdiri dulu. Sedekap. Kemudian sujud. Kalau kita tanya, kenapa bersedekap dulu? Ya ini kan awal sholat. Nah, sama juga antum menghilangkan tartib. Kalau sudah bersedekap, kenapa tidak ruku? Harusnya sedekap ruku ya, tidak cepat langsung sujud gitu. Bukan begitu. Kan salah dalam menerapkan ini. Menerapkannya salah itu. Allah Akbar bersedekap. Enggak. Karena ini menyalahi keadaan imam. Keadaan imam waktu itu sedang sujud. Kita menyalahi para bersedekap dulu. Seolah-olah mukaddimah. Kan ini posisi berdiri bersedekap ini. Posisinya posisi berdiri kita ini. Ya. Ya. Hah? Kurang paham. Ya kita tunda dulu sampai selesai kawan-kawan menyelesaikan sholat mungkin insyaallah jam 4 nanti.